Itu sikap saya mengenai Natal. Anda setuju, silakan. Enggak, ya saya juga tidak memaksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap menjelang tanggal 25 Desember pasti ada perdebatan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Dan begitu banyak yang inbox, DM, pertanyaan yang selalu muncul mengenai hukum mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang Kristiani maupun mereka yang merayakan. Sudah banyak pembahasan soal ini, tetapi tiap tahun pasti kontroversi. Dan lucunya apa? Sekarang itu kan bentuk pohon Natal itu tidak harus berbentuk pohon cemara. Bentuknya pohon cemara tapi bisa dibuat dari banyak hal. Dulu ketika pohon cemara itu diidentikan dengan Natalan, ada orang mengatakan menanam pohon cemara itu haram karena lambangnya Natal. Sehingga kemudian saya berpikir, sejak kapan pohon itu punya agama? Lah, sekarang muncul lagi. Kemarin saya di teks sebuah akun, orang membuat pohon Natal dengan dari buah pete. Saya kemarin guyonan sama Deddy Corbuzier, ini sebentar lagi akan ada orang mengatakan pete itu haram karena dijadikan lambang Natal. Sehingga kemudian nalar kita itu jadi tidak waras hanya gara-gara persoalan ini. Mau dibahas dari dulu sampai sekarang, ini pasti akan ada dua pendapat, dua pandangan, dan sifatnya adalah khilafiyah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ini mau ditinjau dari sudut manapun, sampai kapanpun, pasti akan ada dua pendapat ini. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Bagaimana dengan pendapat Gus Miftah? Sebenarnya ini pernah saya buat konten dengan Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Saya akan sampaikan apa yang kemudian terjadi di kampung saya dan di pondok saya. Tetangga terdekat saya namanya Pak Debagio, itu adalah orang Katolik. Saya Muslim. Saya Muslim sejati, beliau Katolik sejati. Setiap Idul Fitri datang maupun Idul Adha, orang yang pertama kali datang ke pondok saya dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah Pak Debagio. Bukan jamaah saya yang ribuan itu. Bukan jamaah rutin pengajian malam Minggu Pahing di pondok yang sekian ribu orang. Mereka tidak. Mereka datang hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ketujuh. Karena saya open house biasanya 7 hari. Setiap Idul Fitri datang, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu bukan jamaah saya yang ribuan itu. Karena mereka biasanya datang di open house dari hari kedua sampai hari ketujuh, yang ribuan setiap kali datang ke pondok. Tapi yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah tetangga saya yang Katolik, namanya Pak Debagio, beserta anggota keluarganya. Pasti setiap tahun mereka yang pertama kali datang. Kenapa? Karena tetangga terdekat saya. Apakah sampai di situ? Tidak. Setiap malam Minggu Pahing ketika saya pengajian, tetangga saya Nasrani ini membantu saya untuk parkir bis, ngatur kendaraan, bahkan bantu konsumsi masak untuk jamaah. Maka kemudian ketika datang Hari Raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik. Apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya mengucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi muskilah, gak ada masalah. Kalau kemudian orang mengatakan Miftah kafir gara-gara mengucapkan selamat Hari Raya Natal, saya bilang orang yang 70 tahun kafir mengucapkan la ilaha illallah sekali, kekafirannya terbakar sehingga dia menjadi seorang muslim. Masa ya saya tiap hari tahlil, tiap hari membaca la ilaha illallah, tiap hari saya bersyahadat, tiap hari saya mengajak orang-orang untuk memandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hanya gara-gara itu saya menjadi kafir? Saya pikir tidak semudah itu, Ferguso. Jadi kalau saya, karena tetangga saya ini orang Katolik, ya saya mengucapkan. Anda tidak setuju dengan saya, tidak setuju dengan saya, nggak ada masalah. Tapi ini kebiasaan yang biasa saya lakukan. Karena bagi saya kemudian soal keimanan itu sudah final. Faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang enggak, silakan. Begitu sudah punya pilihan iman masing-masing, toleransinya jelas dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin. Dalam konteks itu kemudian, ya kita saling menjaga. Anda sebagai orang Nasrani bangga dengan Natalnya, ya lumrah Anda orang Nasrani. Saya sebagai orang Islam bangga dengan Idul Fitri, ya lumrah karena saya orang Islam. Tetapi bukan berarti satu dan yang lainnya harus saling menghujat, harus saling menyalahkan. Saya pikir di wilayah itu perdebatan selesai. Karena inilah Indonesia yang berideologikan dengan Pancasila, ideologi yang sudah disepakati oleh semua pihak dan di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sikap saya mengenai Natal. Anda setuju, silakan. Enggak, ya saya juga tidak memaksakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.